إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyir al-ahibbah, ikhwati fid-din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan insyaAllah ta'ala bahasan tentang al-masail, permasalahan-permasalahan yang kita bisa dapatkan ataupun kesimpulan-kesimpulan dari bab yang sedang kita bahas. Materi pembahasan kitab Tauhid pada kajian malam hari ini masih melanjutkan pembahasan ma ja'a fid dzabhi li ghairillah, bab yang berkaitan penyembelihan terhadap atau kepada selain Allah. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh penulis rahimahullah sudah kita ketahui dan kita sudah memasuki pada al-masail. Al-masail artinya kesimpulan atau perkara-perkara pokok yang perlu kita ambil pelajaran dari bab yang sedang kita bahas, yang menjadi kebiasaan penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Selesai dari bab, maka beliau akhiri dengan al-masail. Maka jumlah al-masail dalam bab ini sebanyak 13. Dan pada kajian terakhir kita baru selesai sampai masalah yang ke-8. Nah, kita lanjutkan. Dan masing-masing menyimak. Termasuk perlu diingatkan bersama juga ummahat. Ummahat yang di belakang, pergunakan waktu ta'lim dengan sebaik mungkin agar bisa menahan diri dari pembicaraan satu dengan lainnya. Tidak kurang atau tidak sampai 1 jam kajian kita maghrib dan sampai waktu isya. Maka perhatikan adab-adab di dalam ta'lim, hendaknya memuliakan majlis, termasuk menahan diri dari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, atau apalagi pembicaraan itu masih bisa ditunda setelah selesai sholat. Yang ke-8, sebelum kita lanjutkan atau melangkah pada masalah yang ke-9, Kata beliau rahimahullah, hadhil qissah al-azimah, bahwa kisah yang sedang disebutkan oleh beliau, hadis Tariq bin Shihab, itu kata beliau qissatun adzubab, kisah terkait dengan lalat. Mengingatkan bahwa hadis Tariq bin Shihab menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adanya seseorang masuk ke dalam jannah karena seekor lalat, adanya seorang yang masuk ke dalam annar disebabkan karena seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Para sahabat terheran-heran bertanya, menanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jelaskan kisahnya. Ada dua orang yang melewati suatu kaum, yang kaum tadi memiliki sonam, memiliki patung, memiliki berhala, sesembahan, yang tidak diperkenankan bagi seseorang untuk melintasi, melewatinya, sehingga dia harus kurbankan sesuatu untuknya. Maka mereka, kaum tadi meminta kepada salah satu dua orang laki-laki tadi, qarrib, kurbankan sesuatu. Maka satu menyatakan, laisa indi syai uqarribuh, aku tidak punya sesuatu untuk aku kurbankan. Qalulah, maka mereka bilang kepada si fulan ini tadi, kalau begitu qarrib walau dzubaban, kurbankan walaupun seekor lalat. Wa qarraba dzubaban, akhirnya orang yang pertama ini tadi menuruti permintaan kaum musyrikin, berkurban walaupun dengan seekor lalat sekalipun. Fa khallu sabilahu, akhirnya kemudian mereka mempersilahkan, memberikan jalan untuk melintasi wilayah tersebut. Pada khalan nar, yang akhirnya Allah masukkan orang itu ke dalam an-nar. Sedangkan orang yang kedua, qalu lil akhar, masyarakat atau kaum tadi menyatakan kepada orang yang kedua, qarrib, kurbankan sesuatu. Maka dia menyatakan, ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'a dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan pernah untuk mengorbankan sesuatu apapun selain untuk Allah azza wa jalla. Naam. Asyahid bahwa hadis ini kaitannya dimasukkan dengan bab menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirkul akbar, perbuatan kesyirikan yang besar. Maka muallif, penulis, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, membawakan riwayat ini. Nah, maka orang kedua ini tadi tidaklah mau berkurban kecuali hanya kepada Allah, karena amalan berkurban adalah amalan ibadah, dan seluruh amalan ibadah tidak diperkenankan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kedua ini, orang yang mengerti tauhid, dia merealisasikan, mewujudkan tauhidnya, sehingga dalam kondisi yang genting seperti itu, yang harus mempertaruhkan nyawa sekalipun, dia hadapi dan tidak mundur sedikitpun. La uqarrib li ahadin syai'a, aku tidak akan berkurban untuk seorang pun selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqah, maka mereka kaum musyrikin tadi memenggal kepalanya. Pada khalal jannah, akhirnya Allah masukkan orang kedua ini ke dalam al jannah. Masih ingat insyaallah taala tentang kisah tersebut? Karena sebelum kita melanjutkan al-masail, kalau kita tidak paham jalur ceritanya atau jalur maksudnya, maka mungkin kita tidak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada masalah ke-8, bahwa kisah tersebut adalah kisah yang besar. Nah, kata penulis, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Kisah tersebut dinamakan Qissatul Dzubab, kisah yang berkaitan dengan lalat. Nah, maka ada penamaan-penamaan tertentu dalam cerita suatu hadis, maka karena ini berkaitan dengan lalat maka disebutlah Qissatul Dzubab. Nah, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab ini dengan judulnya Al-Qaulul Mufid, ka'annal muallif rahimahullah yusahih al-hadith. Sepertinya atau seakan-akan penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yusahihul hadith, mensahihkan hadith tersebut. Nah, yang dalam pandangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fihi nazar, masih perlu ditinjau kembali tentang kesahihannya, yang nanti akan disebut pada masalah berikutnya. Nah, akan tetapi sudah kita jelaskan pada kajian yang terakhir bahwa kedudukan hadis ini adalah sahih mauquf. Hadisnya kedudukannya sahih mauquf, artinya riwayatnya sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpandangan demikian, ka'annal muallif rahimahullah yusahih al-hadis. Walihada bana alaihi hukman, yang dengan itu kemudian beliau dirikan suatu hukum, membikin atau menentukan atau mengupas suatu hukum, tentunya beranjak setelah diyakini bahwa hadis itu adalah sahih. Tidak mungkin seorang alim akan membahas, mengupas suatu hukum jika hadisnya masih diperbincangkan atau hadisnya apalagi lemah. Maka itu disingkirkan, tidak bisa diterima, tidak perlu dikupas, apalagi kemudian sampai diamalkan. Maka karena beliau berpandangan bahwa hadis itu sahih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bana alaihi hukman, maka barulah beliau membahas dari sisi hukum-hukumnya. Naam. Wal hukmul ma'khud min dalili far'in an sihhatihi. Dan hukum yang terambil dari dalil far'un an sihhatihi, merupakan bagian dari kesahihannya, menunjukkan bahwa dia yakin hadis itu adalah sahih. Ini perlu digaris atasi, diingat suatu kaidah-kaidah seperti ini. Wal hukmul ma'khud min dalilin far'un an sihhatihi. Pengambilan hukum dari suatu dalil tentunya berangkat atau beranjak dari keyakinan kesahihannya. Wal qissah ma'rufah, sedangkan kisah tentang hadis dzubab sudahlah ma'ruf, sudah dikenal, sudah banyak kita tahu. Nah, sampai di situ pembahasan yang lalu, melangkah pada masalah yang ke-9. Kaunuhu dakhalan nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsudhu. Ini perlu agak sedikit dicerna lebih tajam lagi. Naam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil kesimpulan berikutnya. Kaunuhu dakhalan nar, keberadaannya orang pertama tadi masuk ke dalam an-nar, bisa babi dzalika dzubab, dengan sebab seekor lalat tadi. Alladzi lam yaqsudhu, yang mana dia tidak bermaksud padanya. Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim, akan tetapi dia melakukannya takhallusan min syarrihim, adalah supaya terbebas dari kejahatan mereka kaum musyrikin, supaya selamat saja sehingga dituruti, yang penting kemudian dia bisa lewat jalan. Nah, demikian kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin? Hadhihi al-mas'alah laysat musallamah. masalah ini belum bisa diterima pendapat beliau. Nah, sekaligus memberikan faedah kepada kita bahwa ulama itu tidak taklid. Nah, akan tetapi kalau betul maka diambil, jika tidak mungkin dia akan diutarakan pendapatnya. Nah, dan masing-masing memiliki hak untuk itu selama ada ilmu sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, maka pendapat beliau rahimahullah bahwa masalah atau alasan yang disebutkan dikemukakan oleh penulis laisat musallamah, belum bisa diterima. Alasan bahwa orang pertama tadi dimasukkan an-nar tidak bermaksud dia berbuat seperti itu. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hanya ingin terbebaskan supaya bisa selamat. Bukan berangkat dari keyakinan hatinya. Nah, tapi kata Syekh Ibn Uthaymin, hadihil mas'alah laisat musallama, belum bisa diterima. Kenapa kata beliau? Bukankah dia diperintah oleh kaum musyrikin, qarrib walau dzubaban, kurbankan walaupun seekor lalat. Yaqtadi annahu fa'alahu qasidan lit-taqarrub. Yang menunjukkan dengan perintah itu menghendaki dia untuk berbuat dengan maksud untuk pendekatan diri. Nah, artinya dia lakukan memang juga disetujui oleh hatinya. Sehingga dia diminta seperti itu, dipaksa seperti itu, kemudian dia pun dengan mudahnya untuk menuruti. Adapun kata beliau, jika seseorang melakukannya atau dia melakukannya ingin terbebaskan dari siksaan atau kejahatan mereka, fa innahu la yukfar li'adami qasdit taqarrub, maka belum bisa dikafirkan karena tidak ada maksud at-taqarrub, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Semata dia ingin selamat saja. Nah, demikian ulasan atau sisi pandang Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Maka kemudian beliau bawakan contoh yang lain. Wa li hadza qala al-fuqaha. Maka oleh karenanya para ulama fikih menyatakan lau ukriha ala talaqi imra'atihi fa talaqa tab'an li qaulil mukrih lam yaqa at-talaq. Sebagai contoh kata beliau, ulama fikih menyatakan jika seseorang dipaksa untuk mentalak istrinya, dipaksa untuk mentalak istrinya, fatallaqa, akhirnya terjadi dia mentalak istrinya tadi, taba'an liqaulil mukrih, dia lakukan itu karena perkataan yang memaksa, bukan dari hatinya, dia tidak ingin menceraikan istrinya, tapi karena dia dipaksa oleh pihak atau seseorang tertentu, maka lam yaqa at-talak, maka tidak jatuh talaknya. Karena apa? Karena dipaksa. Bikhilaf ma lau nara at-talak. Beda masalahnya ketika dia memang sudah niati memang mau menceraikan istrinya. Fa inna at-talak yaqa, maka talak itu akan jatuh. Wa in talaqa daf'an lil ikrah lam yaqa. Sekali lagi, kalau dia mentalak karena untuk menghindari dari yang memaksa tadi, maka kata beliau mengutip dari pendapat para fuqaha, tidak jatuh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ketahuilah bahwa amalan-amalan itu berdasarkan dengan niat. Dia dipaksa untuk mengucapkan, mengeluarkan vonis kepada istrinya mencerai. Tapi dalam hatinya dia tidak ada keinginan. Nah, maka dengan membawakan perkataan fuqaha seperti itu, Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan, wa zahirul qissah anna ar-rajula dzabaha biniyyatit taqarrub. Dan yang tampak dari kisah itu bahwa orang pertama tadi sembelih seekor lalat tadi dengan niat pendekatan diri. Artinya bukan semata ingin menyelamatkan dirinya tadi. Ini pandangan beliau. Wallahu a'lam. Naam. Li'anna al-asla anna al-fi'la al-mabniya ala talabin yakunu muwafiqan li hadha at-talab. Karena pada dasarnya bahwa perbuatan yang dibangun di atas suatu tuntutan atau permintaan yakunu muwafiqan li hadha at-talab, maka terwujudlah terhadap permintaan tersebut. Diminta untuk kurbankan seekor lalat, dia turuti, dia setujui. Maka kami memandang, kata Syekh Ibnu Taimin, khilaf ma yara al-muallif rahimahullah. Kami berpandangan berbeda dengan apa yang dipandangi oleh muallif, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yakni, jika seseorang tadi lakukan dengan maksud untuk terbebaskan dan tidak ada niat untuk pendekatan diri terhadap patung itu, lam yukfar, la yukfar, maka tidak sampai pada batasan untuk dikafirkan. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat yang ke-106. Man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha. Ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, setelah dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Maka kondisi orang yang seperti ini adalah tidak berdosa. Yang insyaallah ta'ala asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan sahabat Ammar ibn Yasir yang kedua orang tuanya disiksa, dicambuk, disakiti sampai dibunuh, ditusukkan tombak ke tubuhnya dalam keadaan Ammar menyaksikan keduanya. Tidak kuat, namanya hati itu terbatas kesabarannya. Kemudian diminta, setelah terbunuh kedua orang tuanya, diminta dia untuk kufur juga oleh mereka kaum musyrikin, yang sampailah kemudian menuruti permintaan mereka dalam kondisi Ammar menyesal sedalam-dalamnya terhadap apa yang diperbuat. Maka kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya. Walakin man syaraha bil kufri, akan tetapi mereka yang melapangkan untuk kekafiran, melapangkan hatinya untuk kekafiran, fa alaihim ghadabun minallah, maka Allah akan timpakan kepada mereka kemurkaan. Walahum azabun azim, dan buat mereka azab yang sangat pedih. Maka dengan itu, kata beliau, dia telah berbuat apa yang mengharuskan kekufuran dengan maksud terbebaskan. Maka yang benar, kata beliau, la farqun bainal qaul al mukrah alaih wal fi'il, bahwa tidak ada bedanya antara ucapan yang dipaksa dan juga perbuatan yang dipaksa. Kata beliau, la farqun bainal qawlil mukrah alaihi wal fi'l, tidak dibedakan baik itu perkataannya ataupun perbuatannya karena sebab dipaksa. Walaupun kata beliau sebagian para ulama membedakan. Apa kata mereka? Jika dipaksa pada perkataannya, pada ucapannya, dia dipaksa untuk berucap dengan ucapan kufur, lam yukfar, maka dia tidak dikafirkan. Dan jika dia dipaksa atas perbuatannya, dia disuruh berbuat dengan kekufurannya, kafara, maka dia dikafirkan dengan berdasar mengambil dalil kisah seekor nyamuk ini. Kisahnya Az-Dzubab. Maka dengan itu Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyatakan kisah Az-Dzubab fihi nazar min haitsu sihhatiha wa fiha nazar min haitsu dilalah. Kisah seekor nyamuk, maka di sana perlu ditinjau kembali dari sisi keabsahannya dan perlu ditinjau kembali dari sisi pendalilannya. 6. Demikian menurut pandangan beliau. Al-khulasah, kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin terakhir, anna man ukriha 'alal kufri lam yakun kafira. Bahwa orang yang dipaksa di atas kekufuran, maka dia belum kafir, belum bisa dikeluarkan dari keislaman. Madama qalbuhu mutmainnun bil iman, selama hatinya itu masih tetap tenang, masih tetap dalam keadaan iman. Walam yashrah bil kufri sadran, dan dia sama sekali tidak ada kecondongan untuk melapangkan hatinya kepada kekufuran tadi. Sangat-sangat benci terhadap kekufuran. Tapi dalam kondisi yang darurat, mendesak sekali, terancam dia. Nah, maka dengan itu belum bisa dikeluarkan dari keislaman. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ulasan masalah ke-9. 6. Yang ke-10, al-ashirah, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan bahwa dalam dalil-dalil yang sudah ada pada kita, termasuk kisahnya Dzubab, maka di sana kita dikenalkan tentang bagaimana kadarnya kesyirikan di hati-hati orang yang beriman. Nah, bagaimana sikap orang yang kedua, tidak mau bergeser sedikit pun, mundur sedikit pun, ya, tetap menghadapi apa yang harus terjadi. Karena begitu tingginya nilai tauhid dan betapa rendahnya seseorang ketika terjungkal kepada kesyirikan. 6. Lebih baik mati. 6. Dan aku selamat mempertahankan tauhid dan Allah Jalla wa'ala akan balasi al-jannah, dibandingkan untuk mendapatkan kesenangan yang sangatlah sejenak di dunia ini, tetapi kemudian balasannya wal'iyadu billah an-nar di sisi Allah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Taimin mengangkat suatu pertanyaan. Hal al-aula lil insan idza ukriha 'alal kufri an yasbira walau qutil aw yuwafiq zahiran wa yata'awwal. Apakah atau mana yang lebih utama bagi seseorang ketika dia dipaksa untuk berbuat kekufuran, dia tetap sabar walau kutil, walaupun sampai harus menerima risiko dibunuh, nam habis nyawanya, au yuwafiq zahiran, atau dia harus menyepakati, menyetujui secara zahir, di luar saja dia setuju, wa yata'awwal, tapi kaitannya dengan hati tentunya tidak, artinya masih perlu ditinjau kembali. Jawabannya, fiha tafsil. Untuk menjawab pertanyaan demikian, adanya rincian. Tiga jawaban. Yang pertama, an yuwafiqa zahiran wa batina. Dia setujui secara zahir dan juga secara batin. Luar dalam. Luarnya dia setujui, dalamnya juga demikian keimanannya. Adala yajuz, tentunya sikap seperti ini tidak diperbolehkan, li'annahu riddah, karena itu bentuk suatu kemurtadan. Nah, zahirnya dia setujui, bahkan belum apa-apa, belum sampai tahapan intimidasi, sampai siksaan seperti yang dialami atau dihadapi oleh Ammar ibn Yasir, kemudian dia sudah bergeser. Nah, tetapi hatinya, dan juga kemudian apalagi hatinya memang sudah menyetujui, sehingga tidak beban dia untuk menuruti permintaan mereka. Maka ini bisa menyetujui, bisa mengantarkan kepada ar-riddah. Thanian, yang kedua, an yuwafiqa zahiran la batina. Dia mencocoki, menyetujui secara zahir, tapi tidak secara batin. Walakin yaqsud at-takhallus min al-ikrah. Akan tetapi dia maksudkan untuk terbebaskan dari paksaan. Nah, fahadha jaiz. Maka hukum yang kedua ini jaiz, boleh. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu terpaksa. Nah, salisan, yang ketiga, alla yuwafiq la zahiran wala batila wa yuqtal. Dia tidak setujui baik dari sisi yang zahir, tidak pula dari sisi yang batin. Wa yuqtal, sampai dia harus menghadapi taruhan nyawa, dia harus dibunuh. Wa hadza jaiz, maka yang seperti ini boleh. Wa huwa minas sabr, dan ini bentuk dari kesabaran. Naam. Dari tiga rincian yang insyaallah sudah bisa kita cerna, ayyuhuma aula, an yasbir walau qutil, au yuwafiq zahiran. Akan tetapi mana yang lebih utama? Seorang sabar walaupun harus mati, atau dia mengikuti secara zahir. Fihi tafsil. Maka jawaban pertanyaan itu juga ada rinciannya. Nah, para ulama demikian apa jelinya dan kemudian berhati-hatinya, tidak kemudian asal jawab secara global. Kata beliau rahimahullah, idza kana muwafaqa al-ikrah, jikalau dia menyetujui paksaan tadi, la yatarattab alaihi darar fid din lil ammah, yang tidak mengandung kemudaratan pada agama ini lil ammah, untuk keumuman, nam untuk masyarakat umum, fa innal aula an yuwafiq zahiran la batina, maka lebih utama baginya menuruti permintaan itu secara zahir dan tidak secara batin tentunya. La siyama idza kana baqa'uhu fihi maslahatun linnas. Nam, tidak terkecuali jika keberadaannya, menetapnya dia di situ membawa atau untuk kemaslahatan umat. Nam. Sebagai contoh kata beliau, sahibul mal al-badil, orang yang memiliki harta, infak, selalu menginfakkan hartanya bima yanfa, yang bisa bermanfaat, au al-ilmun nafi', atau seseorang yang memanfaatkan ilmunya, menyebarkan, menyampaikannya, wa ma asbahu dzalik, dan yang semisal itu. Naam. Atau kata beliau, illam yakun fihi maslahah, sampai-sampai jika keberadaannya tidak ada maslahah padanya, fa fi baqaihi 'alal Islam ziyadatu 'amalin wa huwa khair. Maka dengan keberadaannya dia menetap di tempat itu, istiqamah di atas Islam, di atas tauhid, ziyadatu 'amal. Maka dengan itu bentuk menambah amalan, yaitu amalan al-khair, amalan kebaikan. Naam. Wa huwa qad rukhisa lahu an yukfar zahiran 'indal ikrah, yang mungkin terkadang diberikan keringanan baginya. Naam. Secara zahir ketika dia dalam kondisi yang dipaksa. Fal aula an yata'awwal wa yuwafiq zahiran la batina. Maka yang lebih utama baginya adalah mengikuti sudah kondisi tertentu secara zahir, tapi tidak menyetujui secara hatinya. Naam. Berikutnya yang ke-11. Anna alladhi dakhala an-nar muslim. Bahwa orang yang Allah masukkan dia ke dalam an-nar, orang pertama itu adalah dia muslim. Naam. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab. Seandainya dia dalam keadaan kafir, niscaya tidak akan disebut atau dihukumi dakhala an-nar fi dhubab. Dia dimasukkan ke dalam an-nar dengan sebab seekor lalat. Demikian kata penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza sahihun. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Annahu kana musliman tsumma kafara. Dia tadinya muslim, kemudian kafir, bi taqribihi lis-sanam, dengan sebab perbuatannya tadi melakukan pendekatan kepada berhala, kepada patung, menuruti permintaan mereka. Fakana taqribuhu huwa sabab fi dukhulin nar. Maka sikap pendekatannya tadi adalah sebagai sebab masuknya dia ke dalam nar. Dia muslim, kemudian kenapa dimasukkan ke dalam nar? Tentu karena suatu sebab. Naam. Maka dimasukkan ke dalam an-nar sampai tuntas habis dosa-dosanya. Naam. Menunjukkan di sana pula bahwa tauhid bisa batal karena ucapan atau perbuatan seseorang yang mengantarkan kepada kekufuran. Naam. Walau kana kafiran qabla an yuqarrib adzubab, seandainya dia memang kafir pada dasarnya sebelum adanya peristiwa itu, lakana dukhulun nar likufrihi aula, maka dimasukkan ke dalam an-nar tentu lebih jelas atau lebih utama karena kekufurannya, bukan karena seekor lalatnya, karena memang dia sudah kafir. Nah, yang ke-12, fihi syahid lil hadits as-sahih, melalui peristiwa ini sebagai saksi atau bukti terhadap hadits yang sahih, di mana disebutkan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'lih wan naru mithlu dhalik, bahwa jannah itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan seutas tali sendal atau sepatu kalian. Lebih dekat jannah itu dibandingkan itu. Wan naru mithlu dhalik, dan neraka itu juga seperti itu. Maksud dari hadis tersebut adalah bentuk memotivasi untuk kita beramal dengan amalan jannah, dan bentuk ancaman untuk melakukan amalan-amalan ahlun nar. Jika diketahui bahwa jannah itu lebih dekat dibandingkan tali sepatu seseorang, maka dia akan berusaha. Ternyata jannah itu tidak jauh, memotivasi untuk dia lebih semangat melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Laisat ba'ida, bukanlah jauh. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang masuknya ke dalam jannah dan dijauhkan dari an-nar, maka beliau menyatakan laqad sa'alta an 'adzim, sungguh engkau telah bertanya tentang suatu masalah besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah, dan sesungguhnya Allah akan mudahkan kepada siapa yang berusaha untuk menuju ke sana. Demikian bahwa jalan menuju jannah adalah sangat banyak dan sangat mudah, sehingga siapapun bisa untuk menempuhnya. Sebaliknya juga an-nar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lalui. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.